Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Sayyidana wa Habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد, segala puji dan syukur kita kaum muslimin hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita ucapkan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Mari sama-sama, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat ini telah sempurnalah ucapan syukurnya kepada Allah. Apa artinya itu? Alhamdulillah, segala pujian hanyalah untuk Allah. Bi ni'matihi, dengan berkat nikmat Allah, tatimmus salihah, kita mampu mengerjakan semua amalan-amalan yang saleh. Kemudian, mari pula sama-sama di malam hari ini, di masjid yang mulia ini, kita sampaikan salam dan salawat kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Ricci, dan Bapak Camat lima kaum, Bapak Wali Nagari lima kaum, seluruh bapak ibu calon-calon penduduk surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, judul kita pada hari ini tentang Dajjal ya. Dajjal, apakah dia sudah muncul sekarang? Jawaban saya belum. Sudah selesai, pulang aja lagi. Pertanyaannya menjadi judul. Apakah Dajjal sudah muncul? Saya jawab belum. Selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, tadi saya disebut dengan Ustadz Akhir Zaman. Saya baru mau menerima gelar Ustadz Akhir Zaman dengan syarat bapak ibu juga wajib mengakui bahwa bapak ibu juga umat akhir zaman. Baru imbang. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, sejak saya diutus dengan kiamat terjadi, jaraknya cuma seperti ini, kata Rasulullah. Lalu Rasul, kata para sahabat, memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya menunjuk langit. Kemudian Nabi menjarangkan sedikit. Antara aku ini diutus dengan terjadinya kiamat, hanya seperti ini. Lalu Nabi menjarangkan sedikit. Di hadis yang lain, Nabi juga berkata, tanda akhir zaman itu adalah saya diutus. Begitu kata Nabi ya. Berarti sejak Nabi diutus sampai kita ini, kita akhir zaman semua ini. Maka Ustaz Abdul Somad, Ustaz akhir zaman juga itu. Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz akhir zaman. Habib Rizik Syihab, Ustaz akhir zaman. Bapak ibu, bapak wakil bupati, bupati akhir zaman. Ya semua kita lah. Baik kaum muslimin, sepakat tidak? Setuju tidak? Apanya? Bahwa bapak ibu saya kita semua umat akhir. Udahlah, senang saya kalau macam itu. Ini yang gak senangnya pak, saya lewat di airport, orang bilang ustadz akhir zaman, ustadz akhir zaman. Yang lain ngomong ustadz kiamat, ustadz kiamat. Macam dia tidak aja. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kemudian saking hebatnya Nabi meyakinkan kepada para sahabat bahwa ini sudah akhir zaman, kiamat sudah sangat dekat, maka setiap tanda-tanda akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi, para sahabat benar-benar mengintainya dengan tajam. Para sahabat mengawasinya dengan serius. Karena Nabi mengatakan, saya diutus sebagai Nabi dan Rasul, Malaikat Israfil. Siapa Malaikat Israfil? Siapa Malaikat Israfil? Malaikat yang bertugas meniup sangkakala pertanda kiamat, kehancuran alam semesta dimulai. Kata Rasulullah, saat saya diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Malaikat Israfil langsung meletakkan pangkal terompet ke dalam mulutnya dan matanya tiap saat melihat ke arah arasy, menunggu aba-aba dari Allah kapan ini ditiup. Apa yang dipahami oleh para sahabat dengan penyampaian ini? On demand deh, you bana dakik wakatunya lain. Kan gitu yang dipahami oleh para sahabat. Saya diutus, Malaikat Israfil langsung meletakkan pangkal terompet ke dalam mulutnya. Sementara matanya terus menatap ke arah arasy, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Lalu Nabi pun menceritakan tentang tanda-tanda besar kiamat. Lihat ke papan tulis. Karena alhamdulillah papan tulis sudah disediakan, maka saya akan menulis. Mari dilihat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. Dan di hadis yang lain Nabi mengumpamakan kiamat itu mirip dengan kelahiran. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kelahiran, tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi 10 tanda besar kiamat seperti wanita yang akan melahirkan. Terjadi 10 bukaan, kata Rasulullah. Ya Allah, Nabi bukan dokter kandungan, bukan bidan, enggak ngerti apa masalah-masalah. Ya, tapi beliau mengatakan sebelum melahirkan ada 10 bukaan. Betul itu, Bu? Saya tanya ibu-ibu nih, betul itu, Bu? Betul tidak? Ke ibu-ibu pun kayak ragu. Ibu yang udah melahirkan lo ya. Saya alhamdulillah, Bapak Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Wali Nagari, anak saya baru 20 orang sekarang. 18-nya saya menyaksikan dari A sampai Z persalinannya. Jadi saya tahu banget, ibaratnya kalau enggak ada bidan dengan izin Allah, saya udah bisa insyaallah. Baik, kaum muslimin, Rasulullah bersabda 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. Setiap satu butir marjan ada lubang di bawahnya, tembus sampai ke atas sehingga dapat dimasukkan tali. Sementara satu butir marjan yang lain juga seperti itu, sehingga masuk lagi tali berikutnya. Ada 10, maka di tengah-tengahnya ada tali yang menghubungkan mereka, mirip dengan butiran tasbih ya. Di bagian bawahnya dikasih simpul, kemudian disantuang. Apa bahasa Indonesia yang disantuang? Dipape. Pokoknya disantuang ya, diikat ya, dimatikan, sehingga tertahanlah 10 butir-butir marjan itu. Ketika simpul tersebut digunting atau diputus, apa yang terjadi? butiran yang paling pertama, yang paling bawah akan keluar. Saat itu keluar, bagaimana dengan butiran yang kedua? Menyusul apa tidak? Ngikut dengan cepat apa tidak? Ya, syup, yang kedua langsung menyusul. Syup, syup, syup, syup, syup, syup. Maknanya adalah, bila tanda besar kiamat pertama sudah terjadi, maka yang kedua menyusul dalam waktu yang sangat dekat. Mirip dengan wanita yang akan melahirkan 10 bukaan. Satu bukaan, maka kebukaan yang kedua pasti terjadi, dan itu punya jarak waktu tidak lama. Setelah itu kepada bukaan yang ketiga lebih dekat lagi waktunya, betul ya? Yang keempat lebih dekat lagi, yang kelima lebih dekat lagi, sampai seterusnya. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 10 tanda besar bukaan, 10 tanda besar kiamat itu kata Rasulullah, yang pertama adalah terjadinya dukhon. Apa dukhon? Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk. Udara benar-benar tipis oksigennya. Bersatunya debu dengan asap yang teramat sangat panas dan tebal, menjadikan bumi kita ini, atmosfer kita ini benar-benar pekat gelap gulita. Orang tidak bisa melihat apa-apa, dan orang tidak bisa menandakan kapan siang dan kapan malam. Lamanya 40 hari 40 malam. Setelah dukhon, matahari kembali nampak, kehidupan jauh berubah dan benar-benar ekstrim. Cuaca menjadi panas, kemarau ekstrim yang sangat gila. Seluruh dunia mengalami kekeringan dan kelaparan. Tidak lama setelah itu, tanda besar kiamat yang kedua pun menyusul. Berapa jarak dari sini kemari? Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak dari tanda besar kiamat yang pertama kepada tanda besar kiamat yang kedua lebih kurang 2 atau 3 tahun saja. Lebih kurang ya, 2 atau 3 tahun saja. Apa itu tanda besar kiamat? Inilah judul kita malam hari ini. Munculnya makhluk yang paling terkutuk dan paling terlaknat. Iblis sudah terkutuk. Yang berikut ini jauh lebih terkutuk dan lebih terlaknat daripada iblis. Siapa dia? Dajjal. Nah, ini judul kita sekarang. Walau memang Dajjal saat dia muncul, dia tidak lama, tuan-tuan, tidak lama di dunia. Saat dia sudah muncul tak lama, namun walaupun saat dia muncul hanya sebentar, tidak ada satu kota pun di muka bumi melainkan Dajjal bisa mendatanginya dan memurtadkan orang yang ada di dalamnya. Manusia-manusia yang berkumpul di tiap-tiap kota di seluruh dunia, saat Dajjal datang, mayoritas sujud menyembah Dajjal, dan mereka akan menjadi penghuni neraka Jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini Dajjal. Baik, tanda besar kiamat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya saya tak usah bahas dulu malam ini, disebut aja gak apa-apa. Baik ya, tanda besar kiamat yang ketiga, dan ini jaraknya dibandingkan dengan dari Dajjal muncul dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ketiga, Dajjal ini akan berakhir setelah dia muncul ya, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja, lalu Dajjal mati dibunuh. Siapa yang membunuh Dajjal? Yaitu turunnya dari langit sosok Nabi ke-24 yang disimpan oleh Allah di langit dunia, di mana kata Rasulullah bersabda, waktu saya Isra Mi'raj, saya berjumpa dengan saudara saya Isa hayyan, dalam keadaan masih hidup, fisiknya, ruhnya, semuanya masih utuh, dan Isa disimpan dalam usia 33 tahun di langit dunia, nanti diturunkan ke bumi usia 33 tahun di-onkan kembali usianya. Jadi dulu diangkat dalam usia 33, nanti diturunkan masih usia 33, sampai di bumi, lanjut usianya berjalan. Ya. Nanti Nabi Isa AS meninggal dalam usia lebih kurang 40-an, Nabi Isa pun meninggal dunia. Jadi, kaum muslimin, tanda besar kiamat yang ketiga adalah Nabi Isa turun dari langit. Misi pertama Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian mendampingi Imam Al-Mahdi menyelesaikan semua fitnah dan masalah yang ada di muka bumi, kemudian mengislamkan seluruh orang Kristen sedunia. Sehingga wa min ahli al-kitab illa yu'minanna bihi qabla mauti. Tidak seorang pun ahli kitab di akhir zaman melainkan mereka benar-benar akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum Isa meninggal dunia. Jadi Isa meninggal dunia di dunia, ya. Setelah turun, dia ajak semua orang Kristen masuk balik ke dalam Islam. Tidak ada satu pun orang Kristen melainkan akan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Setelah Nabi Isa turun, beberapa bulan kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Apa itu? Yang disebut dengan keluarnya bangsa yang paling barbarian, bangsa yang paling brutal, bangsa yang paling haus darah, bangsa yang tidak punya perasaan, bangsa yang hobi membunuh, bangsa yang sangat jahat dan kejam, bangsa yang hobi perang. Siapa mereka? Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Awas ya, ini seluruhnya manusia. Ini manusia, ini manusia, ini manusia. Jangan bilang dia dari planet lain. Jangan bilang ini makhluk dari UFO dan sebagainya. Ini anak keturunan Adam kaum muslimin. Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Saya tidak akan bercerita panjang tentang Isa, Ya'juj, Ma'juj, masing-masing ada kajiannya sendiri-sendiri. Ya. Yeah. Selanjutnya, setelah Ya'juj Ma'juj dibunuh oleh Allah berkat doa Nabi Isa alaihissalam, apa kata Rasulullah? Bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini memenuhi permukaan daratan bumi, saking banyaknya jumlah mereka. Kata Rasulullah, dalam setiap 1000 orang manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj, kalian manusia. Ya, saking banyaknya bangkai mereka. Dengan doa Nabi Isa, Allah pun menurunkan dari langit burung-burung raksasa yang leher mereka seperti unta, kata Rasulullah. Burung itu menjadikan langit langsung menjadi gelap gulita, saking tebalnya langit oleh burung yang berlapis-lapis. Burung itu besar, setiap satu ekor burung mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, di mana burung itu saat ini disimpan oleh Allah? Lalu kemana bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu dibuang oleh burung-burung tersebut? Jawabannya, Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Saya tidak tahu, Rasulullah pun tidak tahu. Yang jelas hadisnya, Nabi berkata, burung itu turun. Tersisalah di muka bumi bangkai, sisa-sisa dari serpihan bangkai yang maaf ya, yang sudah berbulan. Bumi bau sebau-baunya. Nabi Isa pun kembali berdoa. Imam Mahdi mengaminkan, orang-orang beriman juga mengaminkan. Lalu Allah turunkan dari langit serentak hujan lebat, hujan lebat selama 3 hari berturut-turut. Kemudian semua sisa-sisa bangkai dan bau-bau ulat belatung yang ada dibawa hanyut ke laut dan dihabis oleh ikan. Maka bumi pun kembali menjadi bersih dan kinclong. Ya, setelah itu bumi kembali menjadi tenang, setenang-tenangnya. Tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan. Manusia hidup bagaikan dalam naungan surga. Benar-benar damai, damai sedamai-damainya. Inilah saatnya Islam kembali memimpin seluruh dunia. Timur dan barat tidak pernah mendapatkan apapun kesusahan. Tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada penyakit, tidak ada kezaliman, tidak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan, tidak ada perampokan, tidak ada. Saking amannya, kata Rasulullah, seorang wanita akan jalan kaki seorang diri dari Madinah menuju ke Makkah melaksanakan ibadah haji tanpa rombongan, tanpa mukhram. Aman pergi, aman pulang, aman dalam melaksanakan ibadah haji. Di masa setelah Ya'juj Ma'juj ini dihabisi oleh Allah, bumi kembali dipimpin oleh Islam. dalam masa itu kata Rasulullah, seluruh kekayaan di muka bumi akan Allah munculkan ke permukaan sehingga tidak ditemukan satupun orang yang miskin, orang yang berhanya dimasakkan, enggak ada. Setiap orang kaya raya kaum muslimin. Ini adalah masa di mana Islam kembali memimpin. Yang jadi pemimpinnya siapa? Imam Al-Mahdi. Lalu Nabi Isa fungsinya sebagai apa? Sebagai penasehat spiritual istilahnya, sebagai mufti besar umat Islam, di mana khalifahnya adalah Imam Mahdi. Nabi Isa berfungsi sebagai mufti agungnya, gitu ya. Di masa ini terjadi tanda besar kiamat yang kelima. Apa itu? Di sini terbitlah matahari dari sebelah barat. Pernah dengar ini tidak? Ini tanda besar kiamat yang ke terbitlah matahari, saya singkat dengan TMB, terbit matahari dari barat, ya. Terbitlah matahari dari barat. Itu terjadi saat manusia di muka bumi sedang hidup dalam keadaan senang, sesenang-senangnya. Tiba-tiba malam ini begitu panjang. Orang-orang beriman sudah bangunlah untuk tahajud. Puas tahajud, sepuas-puasnya. Dia puas berdoa sepuas-puasnya. Dia lihat keluar masih gelap, ya. Lalu dia tambah lagi zikir. Kemudian dia sholat tahajud lagi. Sampai dia mikir, masih gelap juga. Kemudian imam kaum muslimin saat itu kata Rasulullah memerintahkan muadzin kumandangkan azan. Jangkangan sudah tidak ada ketika itu, Pak. Sejak dari hantaman duhur, sejak itu semua teknologi fisiknya masih ada, bangkainya masih ada, tapi sudah tidak berfungsi satupun. Sudah tidak berfungsi satupun. Pesawat ada, Pak, tapi tinggal bangkai saja. Mobil masih ada, jangkangan masih ada, tapi tidak ada satupun yang bisa dipakai. Baik ya. Jadi sang imam kaum muslimin memerintahkan azan. Dikumandangkan azan, kaum muslimin pun datang berduyun-duyun ke masjid karena sholat Jumat. Kemudian qomat, setelah qomat sholat, zikir, doa. Tapi kaum muslimin dilihat keluar kok masih gelap. Masih gelap. Balik lagi kaum muslimin pulang. Balik lagi kaum muslimin pulang. Lalu mereka tidur lagi, istirahat lagi. Kemudian mereka bangun masih gelap, tahajud lagi. Ya, ini adalah detik-detik tahajud terakhir ya. Tahajud lagi. Kemudian pergi lagi ke masjid, minta dikumandangkan lagi azan. Sholat lagi berjamaah. Setelah selesai zikir dan berdoa, masih gelap. Balik lagi ke rumah. Ya. Kemudian tidur lagi. Setelah itu bangun lagi tahajud. Pergi lagi ke masjid, kumandang azan. Sampai seperti itu 3 kali, Pak. Kemudian barulah terbit matahari dari sebelah barat. Saat itu semua pintu tobat sudah ditutup. Saat itu orang yang ingin beriman sudah tidak bermanfaat imannya. Saat itu orang yang menyesal dengan dosa-dosa sudah tidak berguna lagi penyesalannya. Matahari terbit dari sebelah barat, tapi Syekh Imran Hussein, kenal dengan Syekh Imran Hussein? Seorang ulama dunia hari ini yang berdomisili di London. Beliau begitu percaya diri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan matahari terbit dari arah barat itu bukanlah fisik matahari ini, tapi berarti Islam muncul nanti dan bangkit dari barat, dari Eropa, Amerika. Saya dengan 100% berkata tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, beliau telah keluar dari ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah hadis sahih Imam Muslim. Rasulullah bersabda dalam hadis itu, fisik matahari ini yang saat ini menerangi kalian nanti di akhir zaman akan dipanggil oleh Allah dari tempatnya, lalu dia sujud di bawah arasy kepada Allah. Kalian yang ada di dunia merasakan gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Setelah itu Allah perintahkan matahari kembali kamu ke tempat semula kamu berada, dan muncullah kamu dari tempat biasanya kamu tenggelam. Jadi tutup fisik matahari. Gak boleh diartikan dengan Islam bangkit dari barat, itu yang maksud dengan matahari terbit dari barat. Gak bisa. Ini ijma. Ini ijma para ulama. Oke ya. Jadi matahari terbit sebelah barat hanya sehari saja, Pak. Naik matahari ke atas, bergerak sampai pertengahan kata Rasul, lalu matahari kembali bergerak ke arah barat, tenggelam normal seperti biasa. besoknya terbit biasa dari timur lagi. Tapi terbitnya matahari besok itu ternyata langsung disambut di waktu duhanya. Berarti ini langsung ya, nyambung nih. Hanya saja space waktu dari sini memang agak berjarak sedikit. Tanda besar kiamat yang keenam, yaitu Allah ceritakan ini dalam surat An-Naml ayat 82. Jadi ini bukan khayalan, bukan dongeng, yaitu keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi. Nama binatang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat apa tadi? An-Naml ayat berapa? Ayat 82. Allah sebut namanya dengan Dabbatul Ardi, D-A, Dabbatul Ardi, artinya binatang melata dari perut bumi. Binatang ini kata Rasulullah punya tangan dan kaki yang banyak. Binatang ini memiliki gerakan yang sangat cepat. Tetapi binatang ini santun dan ramah. Dia tidak membuat kehancuran, tidak juga membunuh, tidak membantai. Binatang ini tegas dan binatang ini menangkap seluruh manusia dengan tangan-tangan yang banyak. Ditangkapnya dengan cepat. Binatang ini memegang tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang itu langsung tahu kalau ini orang-orang beriman, maka langsung cincin Sulaiman diusapkan satu kali usap ke wajahnya. Wajah orang ini putih dan bersih bercahaya. Kalau yang dia tangkap adalah orang kafir, tongkat Nabi Musa langsung diketokkan ke bulu-bulunya, menghitam legamlah wajah orang tersebut. Setelah itu orang ini dilepaskan. Kata Rasulullah, binatang ini dengan cepat sekali mengelilingi bumi, menangkap manusia dan memberi tanda. Lalu kemunculan yang terakhir adalah dari perut bumi Mekah. Setelah misinya selesai, binatang ini kembali tenggelam ke dalam perut bumi, hilang seolah tidak pernah ada. Tapi manusia-manusia yang hidup dengan mudah saling tahu, ini orang beriman, ini orang kafir. Ini orang beriman, ini orang kafir. Dari mana? Dari wajah dan warna wajah. Ya. Setelah itu kaum muslimin, tanda besar kiamat yang ketujuh pun menyusul. Ah, perhatikan saya buat tanda petak begini ya. Ini pertanda apa? Pertanda ini sesuatu yang besar menjadi tertutup. Tanda besar kiamat yang ketujuh adalah angin yang lembut, baunya wangi kesturi, berhembus dari negeri Yaman. Anginnya lembut, sejuk, baunya wangi kesturi, berhembus dari negeri Yaman. Dan kata Rasulullah, angin ini dengan cepat membungkus bumi. Dengan cepat membungkus bumi. Tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun imannya hanya seujur kuku. Dan orang itu walaupun dia di atas gunung, di dalam gua, dan ada di lembah, ada di pulau, di gunung Sahara, di mana saja orang beriman kepada Allah ada, angin ini akan sampai ke badannya. Saat orang tersebut tersentuh oleh angin lembut itu, Bapak Ibu, terhirup olehnya angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi ini, orang tersebut langsung di tempat itu saat itu juga menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Maka ini adalah angin lembut kematian ya. Angin lembut kematian. Dari mana sumbernya tadi? Dari Yaman. Kenapa dari Yaman Buya? Kenapa dari Yaman? Saya gak usah ulas ini saat ini. Saya baru aja pulang dari Yaman 10 hari yang lalu. Saya merasa apa yang dikatakan Rasulullah 14 abad yang lalu benar. Di akhir zaman negeri iman adalah Yaman, kata Rasulullah. Saya merasakan itu di hati saya, di perasaan saya. Orang-orang yang masuk Yaman semuanya bersaksi betapa nyamannya hati ketika masuk Yaman. Suasana terkondisikan, lingkungan terkondisikan. Yang situ ada cuma ilmu, amal, iman. Ilmu, aman, amal, iman. Ilmu, aman, amal, iman. Ilmu, amal, iman. Cuma itu kondisinya, Bapak Ibu. Baiklah, luar biasa ya. Di Yaman, hal ini keislaman dan keimanan sangat terjaga. Oke, kita lanjut. Setelah tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu angin lembut kematian ini, tidak tersisa di muka bumi ini satupun orang Islam yang masih ada iman di dadanya kecuali meninggal dunia. Ya. Dan Nabi berkata, tanda besar kiamat yang ke-8, yang ke-9, dan ke-10, tidak satupun orang Islam yang beriman yang akan menyaksikan kejadiannya. Jarak antara ini dengan terjadi tanda besar kiamat yang ke-10 hanya 40 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jarak dari terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7 dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ke-10 ini menyebabkan malaikat Israfil menyebut sangkakala jaraknya hanya 40 tahun saja. Baik kaum muslimin, sudah selesai. Duhon dan jalan Isa yang dimakjul, terbitnya matahari sebelah barat, daratul ardi dan angin berlembut, angin tiup. Lalu nomor 8, tenggelamnya bumi sebelah timur. Nomor 9, tenggelamnya bumi sebelah barat. Nomor 10, keluarnya api raksasa dari perut bumi Yaman. Lagi-lagi Yaman. Oke, rasanya saya cukupkan sampai di sini karena fokus kita di nomor 2. Kalau ini saya uraikan satu-satu, sampai besok subuh pun enggak selesai. Serius, saya waktu diundang ke Sydney, Pak. Saya katakan pada mereka minimal saya minta 2 hari. Lalu Melbourne mengundang saya 2 hari. Hari pertama dari jam 7 sampai jam 5 sore di gedung yang sangat mewah dan indah, hampir seluruh kursi berisi, hanya 5 kursi saja yang kosong. Hari kedua Pak meludak sampai keluar. Ternyata yang datang seharian itu ngasih kabar pulang, rugi kamu tak datang, dia rugi kamu tak datang, ya. Kemudian besoknya membludak sampai keluar, penuh sesak di dalam. Uraian itu, uraian ini Pak panjang, enggak bisa hanya. Waktu almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham masih hidup, saya diundang untuk memberikan kajian ini dari jam 9 sampai jam 12. Kajian akhir zaman. Beliau pikir bisa selesai. Tapi ternyata yang hadir lebih 10.000 orang ya ketika itu. Bos-bos dari mana-mana, kabupaten, kecamatan, Jabodetabek berdatangan. Kaum muslimin, sampai jam 12 pembahasan masih gantung. Saya katakan terima kasih jamaah, ini waktu zuhur sudah masuk, sampai sini saja dulu. Sambung, tambah, kata jamaah dari lantai 1, lantai 2, dari luar. Saya melihat kepada Ustaz Arifin Ilham Armahum, gimana Ustaz, kata beliau, habis zuhur tambahlah sedikit, kata beliau. Oke, habis zuhur tambah sedikit. Ternyata sampai asar Bapak Ibu, sampai asar. Lalu setelah itu saya katakan, minta maaf ya Bapak Ibu, saya sudah terlanjur, enggak ada satu pun yang keluar Bapak Ibu dari pengajian itu. Saking kuatnya daya tarik daripada materi ini, ya. Kemudian saya bilang minta maaf, saya tidak bisa dilanjutkan, nanti saya ketinggalan pesawat. Karena pesawat saya adalah jam 5:30 dari sana menuju ke airport ke itu, Halim Perdana Kusuma lumayan jauh dan macet, itu jam-jam macet itu. Pada kenyataannya memang saya ketinggalan pesawat. Jadi enggak cukup kalau sampai 2 hari pun enggak cukup. Oleh karena itu saya fokus dengan Dajjal sesuai dengan materi kita, ya. Baik, tadi saya sampaikan pada Bapak Ibu 10 butir marjan. Apabila simpulnya diputus, apa itu simpulnya? Kalau simpulnya diputus, meluncurlah satu tanda besar yang pertama. Meluncur keluar. Apa simpulnya itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa ayat dan para sahabat-sahabat yakin yang dimaksud dengan simpul apabila dia terjadi, dukhon pun akan wujud. Maka ini adalah hantaman meteor menabrak bumi di akhir zaman. Ya. Ini ada ayat Al-Qur'annya nih. Jadi ini hantaman meteor, bukan perang dunia ketiga. Bukan meletusnya gunung-gunung berapi sedunia. Tidak. Perang nuklir di mana negara-negara yang memiliki nuklir yang besar saling melepaskan nuklirnya. Dengan ini terjadilah duhan. Tidak. Kalau dalam ayat dalam Al-Quran dan dalam keyakinan para sahabat, ini adalah akibat hantaman meteor menabrak bumi. Dengan ini langsung terjadi duhan. Karena meteor ini memiliki kekuatan ledakan lebih daripada 2000 kali lipat bom nuklir. Baik kaum muslimin yang dimuliakan, kapan meteor ini menghantam bumi? Rasulullah bersabda tentang Arab Saudi, apabila kamu sudah kembali mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, apabila kamu sudah kembali menggandrungi dan menyukai musik-musik, apabila khamr sudah kamu bolehkan dan kamu minum di mana-mana seperti air minum, saat itu kata Rasulullah, terjadilah goncang besar di muka bumi, terjadilah serangan hujan meteor dari langit, dan terjadilah perubahan bentuk orang-orang jahiliyah di antara kami. Sejak 2017 sampai hari ini, Arab Saudi gila-gilaan meniru barat dan Eropa. Betul tidak? Arab Saudi di mana-mana ada acara sedikit konser musik raksasa, mendatangkan penyanyi-penyanyi gila dari Eropa, penyanyi-penyanyi gila dari Rusia, dari Amerika, dari India. Tak wajarlah kalau perempuan India nyanyi macam mana bentuknya? Kayak celana dalam WC dia pakai keluar kan? Kaum muslimin yang kami muliakan, hari ini Arab Saudi sudah menjadi negara liberal, bukan lagi negara bersyariat Islam. Pangeran Muhammad bin Salman di depan televisi dengan begitu bangga mengatakan, saya menolak seluruh hadis sahih. Maka sejak itu tidak ada lagi syariat Islam yang dihargai di Arab Saudi, Pak. Bahkan wanita tak pakai jilbab tak apa-apa. Hotel boleh dimasuki laki-laki wanita tanpa suami istri, membuat apa saja terserah, enggak ada diperiksa lagi buku nikahnya. Sekarang minum-minuman keras kayak kita minum air minum mineral. Sekarang ini wahai kaum muslimin, cerita apa kita tentang Arab? Oh, semuanya adalah kejahiliahan. Benar kata Rasulullah, di akhir zaman kamu akan kembali jahiliah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga walaupun orang-orang sebelum kamu melakukan kebodohan yang amat bodoh, kamu akan tetap meniru mereka. Ketangkap di Mekah pernikahan sejenis lelaki homoseksual, Pak. Warga memberontak, menolak. Ditangkap orang ini tapi kemudian tidak diapa-apakan. Di Madinah pun semusik raksasa sudah menodai kesucian tanah suci Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Baiklah, tentang masalah meteor ini seharusnya tidak lama lagi. Seharusnya, Pak. Kalau meteor ini terjadi, berarti langsung dukhon tuh. Langsung dukhon 40 hari 40 malam. Kalau sudah dukhon, semua teknologi musnah di muka bumi. Hah? Lalu beberapa tahun kemudian Dajjal pun, hanya saja fokus kita di Dajjal sekarang. Sudahkah Dajjal muncul? Saya katakan apa tadi? Belum. Tetapi untuk tanda-tanda bahwa Dajjal itu sudah dilepaskan, ada ditinggalkan dalam petuah dan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang panjang. Diceritakan oleh Fatimah binti Qais, ada seorang Kristen, dia kapten kapal. Dia memiliki awak kapal antara 25 sampai 30 orang lah. Apa kata kapten kapal ini? Namanya Tamim ya, Tamim Ad-Dari, orang Kristen. Saya seorang kapten kapal. Kami berlayar di Laut Yaman. Nah, Laut Yaman lagi ya. Kami berlayar di Laut Yaman. Di suatu malam, ombak laut setinggi-tinggi bukit. Awan sangat tebal di langit, angin kencang sekencang-kencangnya, petir menyambar-nyambar. Hujan lebat pun turun. Kami tak mampu mengendalikan kapal kami. Kami benar-benar antara hidup dengan mati. Lalu kapal kami terdampar di sebuah pulau yang kami belum mengenalinya. Kami tunggu matahari terbit, lalu pun kami turun. Lalu kami memasuki pulau itu, ternyata pulau tersebut hutannya sangat lebat. Sesampai kami ke tengah-tengah pulau itu, tiba-tiba kami dihadang oleh seekor binatang yang mengerikan. Besar dan tinggi. Bulunya sangat tebal lagi hitam. Saking tebalnya bulunya, kami tak dapat membedakan yang mana bagian kepala dan mana bagian pantatnya. Kami ketakutan dan kami ingin lari. Binatang itu dengan satu kali genjot, satu kali loncat langsung menyusul kami dan berkata, kalian tidak perlu takut, saya tidak akan menyakiti kalian. Semakin menjadi ketakutan kami, karena ternyata binatang ini bisa ngomong ya. Lalu binatang itu berkata, saya adalah Al-Jassasa. Maka kemudian para ulama ahli hadis, Pak, menggelari hadis ini dengan sebutan hadis al-jassasah ya, karena yang menjadi lakon di dalam hadis ini adalah jassasah. Apa arti jassasah bahasa Arab? Mata-mata yang ada di pulau ini. Saya adalah al-jassasah. Saya tidak akan menyakiti kalian. Cuma saya minta kalian sekarang juga jawab pertanyaan saya. Apakah kalian semua datang dari Arab? Maka kata Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, ya benar, kami semuanya dari Arab. Bagus. Lama sudah saya menanti orang Arab masuk ke pulau ini. Karena sang Tuan Agung kami menunggu info dari orang-orang dari Arab. Pergilah kalian. Maka dia pun menunjukkan arah ya. Pergilah kalian. Di sana ada sebuah kuil tua, kuno. Masukilah kuil itu. Dan kalian akan berjumpa dengan Tuan kami. Kaum muslimin, apa kata Tamim Ad-Dari? Dengan cepat kami pun bergegas meninggalkan binatang tersebut menuju ke arah yang ditunjuknya. Sesampai kami di kuil tua yang kuno itu, kami terperanjat. Biji mata kami terbelalak, mulut menganga. Sebuah pemandangan yang luar biasa ada di depan kami. Seorang lelaki yang bertubuh sangat kekar dan gompal tergeletak di tanah, sementara kedua tangannya dirantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Kedua kakinya juga dirantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan lehernya dibelenggu juga dirantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Kami berkata, celakalah engkau, manusia macam apa kamu ini? Lelaki yang tergampar itu berkata, yang terkapar itu berkata, kalian tidak perlu takut dengan saya. Nanti ya, saya baru akan ceritakan pada kalian saya siapa. Saya sekarang sedang dikurung oleh Allah. Fisik saya ditahan, kemampuan saya ditahan oleh Allah. Saya tidak akan menyakiti kalian. Cuma saya bertanya, kalian dari Arab apa tidak? Lalu kata Tamim Ad-Dari, ya kami dari Arab. Bagus. Sekarang jawab, apakah sekarang sudah muncul nabi terakhir di Arab? Atau seorang laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya Muhammad, sudah muncul apa belum? Tamim Ad-Dari dengan kawan-kawan berkata, ya sudah, namanya Muhammad. Nampak betul laki-laki yang tergeletak itu senang sekali. Yes, berarti tak lama lagi saya akan dibebaskan. Kan kata Nabi tadi awal-awal hadis, saya ini diutus pertanda ini akhir zaman. Sementara yang terikat itu ternyata adalah Dajjal. Salah satu syarat dia akan dibebaskan adalah muncul dulu Nabi terakhir. Terjadi tanya jawab, terakhir dia berkata, ada tiga tanda alam di Palestina. Awas, dengarkan ini baik-baik. Sesuai dengan judul pengajian kita ini, apakah Dajjal sudah muncul? Ada tiga tanda alam, dan ketiga tanda alam ini terjadinya di Palestina. Apakah kalian kenal dengan Danau Tiberias? Apa jawaban Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan? Ya, kami kenal dengan danau itu. Airnya tawar dan enak. Apakah airnya sekarang masih ada atau sudah kering apa belum? Maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, saat ini airnya masih sangat banyak. Penduduk dan masyarakat masih mengandalkan air itu untuk kehidupan mereka. Oke, kata si Dajjal yang terikat. Lihat saja nanti ya, kalau airnya sudah susut, tinggal sedikit, itu pertanda saya sudah lepas. Satu. Yang kedua, kalian kenal tidak dengan kebun kurma di Baisan? Yang kedua, kalian kenal dengan mata air Zughar? Ini hadisnya sahih Imam Muslim ya, hadis sahih. Kalian kenal dengan mata air Zughar? Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, ya kami juga kenal. Apakah mata air itu hari ini masih mengeluarkan airnya? Jawaban mereka semua, sekarang masih penduduknya hidup dan minum dari air itu, makan minum, dan mereka bercocok tanam dari mata air itu. Apa kata si Dajjal? Perhatikan baik-baik. Kalau mata air Zughar itu sekarang apabila sudah tidak lagi mengeluarkan airnya, itu pertanda saya telah dilepaskan. Kemudian yang ketiga, kalian tahu dengan kebun kurma Baisan di Palestina itu semuanya Pak. Kebun kurma ini jaraknya dekat dengan perbatasan antara Palestina dengan Yordania. Apa kata Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan? Ya kami kenal dengan kebun itu. Kenapa? Buahnya masih ada, masih berbuah, masih lebat, apa sudah tidak? sekarang ini masih lebat dan berbuah dengan sangat bagus. Nanti kalau buahnya sudah tidak ada lagi, ya, maka itu pertanda saya sudah lepas. Tiga tanda alam. Saya umumkan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya sudah dua kali ke Palestina bawa rombongan jamaah dengan nikmat dan izin Allah. Terakhir saya kemarin beberapa bulan yang lalu, Pak, dan dengan izin Allah nanti waktu Isra Mi'raj saya bawa rombongan lagi. Kemarin 132 orang saya bawa ke Palestina. Jadi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, langsung ke Masjidil Aqsa. Besok ini dalam rangka merintis Isra Mi'raj, kami akan berangkat lagi dengan izin Allah, ya, untuk ke tanah suci umat Islam yang ketiga, Baitul Maqdis, masuk ke Masjidil Aqsa lagi. Pengumuman. Waktu pertama kali saya datang itu sejak dari 2012 air Danau Tiberias terus susut sampai gempar. Israel gempar karena sumber minum dan kehidupan warga masyarakat Israel mengandalkan air Danau Tiberias itu, ya. Tapi penyusutannya sampai ke tingkat dasar danau yang paling menonjol. Ini, jadi kalau danau itu ibaratnya seperti ini, ya, ini ada dasarnya seperti ini. Nah, ini danau, ya. Maka dasar itu sudah sampai muncul seperti pulau kecil, saking menyusutnya, ya. Sampai dasarnya paling menonjol sudah nampak seperti pulau kecil. Waktu itu kami sampai mengelilingi pulau ini. Itu tahun 2018. Dari 2018 itu menyusut. Susutan ini hampir 2 km dari sini. Ya Allah, makin menyusut, Pak. Tapi yang kemarin udah naik lagi ke atas. Kenapa naik lagi ke atas? Ternyata Israel melakukan kejahatan berikutnya. Sungai yang selama ini mengaliri Yordania dicegat oleh mereka, airnya dialihkan kemari. Ya, mereka sangat khawatir dan cemas, ya. Mereka sangat khawatir dan cemas. Kemudian airnya kembali, tapi apa kata warga dan masyarakat? Ini enggak lama, ya. Enggak lama. Ketika air sungai yang mengaliri Yordania juga kering, maka otomatis ini juga akan kembali kering secara signifikan. Yang jelas air danau telah mengering dan sekarang terjadi naik lagi. Air minum dan yang disiramkan kepada pertaniannya bangsa penjajah Israel ini, kepada tanah-tanah yang sudah mereka jajah, 92% Palestina hari ini sudah mereka jajah, ya. Jadi mereka bercocok tanam. Air yang mereka siramkan untuk bercocok tanam itu bukan lagi dari danau, tapi dari air laut yang mereka suling. Begitu juga yang mereka minum, Pak. Yang ini hanya mereka jadikan tempat wisata aja lagi. Padahal sebelumnya makan, minum, bertani, berternak mereka dari sini. Lalu air sungai Yordania mereka alihkan kemari. Pertanda ini juga akan lama nasibnya. Yang jelas, dunia telah menyaksikan susutnya Danau Tiberias ini. Yang kedua, saat itu saya katakan pada Bapak yang menjadi guide kami. Sekarang kita ke mata air apa tadi? Mata air apa tadi? Zuhra. Mata air Zuhra. Apa kata beliau? Untuk apa kita ke sana? Saya katakan jaraknya dekat atau jauh dari sini? Dekat. Lebih kurang hanya 2 km saja dari sini. Kalau gitu kita langsung ke sana. Kata beliau, untuk apa? Kami ingin melihat langsung dengan mata kepala kami bagaimana sebenarnya mata air Zuhra tersebut. Apa kata beliau? Sejak 2 tahun ini mata air Zuhra sudah tidak mengeluarkan air satu tetes pun. Semua kami yang mendengar terdiam. Saya katakan, Bapak Ibu, sudah dengar sendiri, saya katakan waktu itu, ya, jamaah diam, terdiam semuanya. Sudahlah, danau dia seperti itu, mata air juga. Lalu kami menuju pulang ke Baitul Maqdis, kami lewati kebun kurma Baisan. Ah, inilah dia kebun kurma Baisan. Dikasih lihat pohon-pohonnya banyak yang rusak, batang-batangnya banyak yang berulat. Masih ada yang berbuah sedikit-sedikit, Bapak Ibu, ya. Tetapi yang jelas sudah banyak yang rusak. Ya Allah, ya Rabbi. Dan Rasulullah bersabda, ketika dajjal belenggu-belenggunya sudah dilepaskan, dia tidak langsung muncul ke tengah-tengah manusia. Dia masih bersembunyi di balik kegelapan selama 40, kata Rasulullah. Masalahnya Nabi tidak menjelaskan 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan. Nabi tidak menjelaskan. Dajjal setelah dia dilepaskan dari belenggu-belenggu yang mengikatnya, dia bersembunyi dulu di balik kegelapan, menyebarkan makar dan fitnah huru-hara, kekacauan di muka bumi ini selama 40 kata Rasulullah. Coba aja lihat sekarang kaum muslimin. Makin kesini dunia makin terasa kacau apa tidak? Baik dalam hal kesehatan, baik dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, betul tidak? Makin dalam hal moral anak-anak generasi bangsa kita, benar apa tidak? Dalam hal budaya, media, dalam hal politik dan apa saja, makin kemari makin kacau. Itu pertanda makar Dajjal dengan kaki tangannya di muka bumi sedang bergerak secara masif dalam rangka mempersiapkan karpet merah dibentangkan untuk kemunculan Dajjal. Yang paling membuat saya benar-benar bergetar di depan Baitul Maqdis. Ini ada lembah, ini Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa yang kubah emas itu, ha. Kemudian ada yang abu-abu. Situ ada lembah. Nah, di balik lembah ini ada bukit, namanya Bukit Zaitun. Namanya Bukit Zaitun. Untuk Bapak Ibu ketahui, ribuan tahun lamanya rabi-rabi Yahudi mengintai dan mengincar munculnya atau lahirnya seekor sapi betina berwarna kulit merah, tidak bercampur warna kulitnya dengan warna apapun. Dalam keyakinan mereka, di kitab mereka, kalau binatang itu sudah lahir di atas usia 3 tahun, binatang ini sudah bisa dipersembahkan, disembelih untuk menyambut kedatangan sang tuan yang agung, Dajjal. Jadi kemunculannya disambut dengan disembelihnya itu, dan tempat disembelihnya di atas Bukit Zaitun. 2015 akhir, Israel memberitakan di televisi nasional mereka, dan masih ada di YouTube, telah lahir seekor sapi betina berwarna merah. Tidak ada cacatnya sapi itu, Pak. Kemudian sapi ini dirawat dengan sangat seksama. Pada akhirnya mereka berkata, lebih 2000 tahun kami menanti-nanti kelahiran sapi ini, dan sekarang dia sudah lahir. Sekarang sapi itu sudah di atas umur 3 tahun. Dan Bukit Zaitun yang selama ini masih milik kaum muslimin Palestinian, ya, Bukit Zaitun itu dirampas secara paksa, dijajah secara paksa oleh Israel. Dan di atas bukit itu, saya ada foto-fotonya di sana ya, bahkan ada memberikan tausiah. Coba lihat di YouTube saya, di Usman Media TV channel. Kita sekarang ada di pelataran. Ternyata mereka sudah membuat pelataran, di mana pelataran itu khusus untuk menyembelih sapi ya. Situ Masjidil Aqsa kita, di sini mereka buat pelataran, dan aliran darahnya itu mengalir ke satu titik, kayak dalam film-film gitu. Mereka buat banda-banda kecilnya ya, di sini disembelih, darah itu mengalir ke satu titik. Ini yang mereka buat sebagai aliran darah itu mirip lambang Israel ya, mengalir semuanya kemari, arahnya ke Masjidil Aqsa. Bukit itu mereka rampas, mereka buat semacam tempat sesajenan, apa, tempat altar ya, semacam itulah mereka buat tempat di mana binatangnya akan disembelih. Jadi binatangnya sudah ada, pelataran untuk penyembelihan binatang ini juga sudah disiapkan. Kalau itu pertanyaan Bapak Ibu, benar sudah sekarang. Arab Saudi juga sudah gila dan membangun istana di atas bukit, namanya Istana Garam. Namanya istana di atas bukit, di mana yang membangunnya adalah kerajaan Arab Saudi ini. Coba Bapak pergi ke Madinah, mudah-mudahan enggak ada awan, lihat ya. Ini Jabal Uhud yang di belakang. Yang di depan itu adalah Bukit Pemanah. Yang banyak orang nanya itu Bukit Pemanah. Dan situ ini bukit, sebelah kanan sananya Bapak akan melihat sebuah bukit yang besar seperti kapal Titanic, 10 kali lipat lebih besar dari kapal Titanic ya. Di atasnya itu ada istana. Dan Rasulullah berkata, nanti Dajjal tak berhasil masuk Madinah. Dia akan menaiki sebuah bukit, yaitu Bukit Garam, kata Rasulullah. Kemudian di atas bukit itu dia melihat Madinah. Karena tak bisa masuk, dia pun murka. Lalu dia bentak-bentakkan kakinya di tanah, ke tanah. Madinah pun gempa. Orang-orang munafik yang ada di Madinah seluruhnya keluar bergabung dengan Dajjal. Bukit itu hari ini telah dibangunkan istana buat menyambut sang Dajjal. Bukit itu telah dibuatkan istana buat menyambut sang Dajjal. Dari atas sana dia akan melihat dan mengutuk kepada kota Madinah yang tak berhasil dia masuki. Ya Allah, semuanya sudah dipersiapkan, Pak. kondisi Dajjal itu akan muncul setelah dipersiapkan. Untuk Bapak Ibu ketahui juga, Rasulullah bersabda, tahukah kamu dari mana Dajjal nanti akan keluar? Para sahabat mencoba menerka-nerka. Nabi berkata, dia nanti akan muncul dari sebuah kota yang bernama Khurasan, dari sebuah kota yang bernama Isfahan di negeri Khurasan. Khurasan itu barat kita Asia Tengah, kita Asia Tenggara ya, Asia Tenggara. Jadi Dajjal itu nanti akan muncul sebuah kota, kota itu namanya Isfahan dari negeri Khurasan. Khurasan itu Pakistan, India, Afghanistan, Irak, Iran, dan negeri tantang-tantang lainnya itu adalah Khurasan. Nah, ada sebuah kota dari negeri-negeri itu, kota itu namanya Isfahan. Tolong jawab, di manakah Isfahan yang Bapak Ibu ketahui itu dari seluruh negara-negara yang ada? Di mana? Bagus. Isfahan itu beradanya di Iran, Pak. Dia adalah ibu kota pertama negeri Iran. Sekarang Iran sudah nama ibu kotanya apa? Teheran. Dulu namanya Isfahan. Dulu Isfahan itu, wahai kaum muslimin, sebelum terjadi revolusi Khomeini, Isfahan itu adalah kota Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hari ini kaum muslimin, kota itu 86% di dalam majalah Timur Tengah Syarqul Ausat sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Yang menakjubkan lagi adalah di majalah Syarqul Ausat itu diberitakan, bahkan difoto, 70 ribu lelaki Yahudi mengenakan pakaian jubah resmi Yahudi murni dan membawa senjata-senjata manual di tangan mereka dari besi-besi terbaik dunia. Mereka berkata, kami telah siap untuk menyambut Sang Tuan Yang Maha Agung, itu Dajjal, untuk menaklukkan seluruh dunia buat kami. Jadi Nabi berkata, Dajjal nanti akan muncul disambut oleh 70 ribu lelaki Yahudi yang mengenakan pakaian jubah kebesaran agama Yahudi. Di tangan mereka ada pedang-pedang dalam rangka menyongsong kedatangan Dajjal. Itu di kota Isfahan, sekarang sudah siap. Begitu saja Bapak Ibu. Ya Allah, Bapak, kalau sudah macam ini model pengajiannya, berarti sebelum Dajjal keluar, tak lama lagi akan terjadi hantaman meteor. Seharusnya iya. Saya gak tahu duluan ini, duluan Perang Dunia Ketiga atau hantaman meteor dulu. Tapi dalam keyakinan saya, duluan Perang Dunia Ketiga. Kalau melihat keadaan sekarang ini, kekacauan-kekacauan yang terjadi makin gak terkendali. Amerika lagi kalang kabut dan panik. Cina juga sedang gila-gilaan ekonominya hancur. Ya, Eropa juga sedang amblas, betul tidak? Wahai kaum muslimin, timur dan barat dalam hari ini, dalam kondisi sekarang ini, benar-benar sudah gelap mata dan kalap. Sementara kehancuran ekonomi global sudah di depan mata kita. Ini tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Mungkin orang-orang yang bodoh dan jahiliyah itu mencoba menghentikannya dengan perang. Tetapi itu adalah awal daripada menujunya hantaman meteor. Yang jelas Arab Saudi sebagai orang yang bertanggung jawab terpenuhinya syarat ini, mereka telah melakukannya sekarang. Begitu. Hadirin, hadirat yang kami muliakan, penutup ceramah. Ini finish. Finish dari apa, kaum muslimin? Finish dari apa? Keberadaan orang Islam yang beriman di dunia. Ini finishnya. Kalau ada finish, berarti harus ada start. Startnya ternyata di sini. Start. Kapan itu? Sejak Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad diutus. Dari start ke finish, kalian akan menghadapi 5 fase sejarah kata Nabi. Fase pertama, fase kenabian, nubuah. Yang memimpin fase ini langsung Nabi Muhammad, lamanya 23 tahun. Setelah itu, setelah Nabi meninggal, masuk fase kedua, fase khilafah. Ini lamanya 30 tahun kata Rasulullah. 30 tahun di fase kedua. Setelah itu, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Nah, ini yang paling lama, yaitu fase khilafah dengan sistem kerajaan-kerajaan. Di sini ada 3 dinasti, dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan terakhir dinasti Bani Utsmaniyah. 3 dinasti ini berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, berakhir sudah fase ketiga. Ini lamanya 1227 tahun. Ini fase ketiga. Di fase keempat, nah ini dia, fase keempat. Terus ah ini fase keempat nih. Fase keempat kelihatannya besar Pak, tapi ini enggak lama. Paling hanya lebih kurang hanya 100 tahunan. Ini ya. Di fase keempat, fase umat Islam tidak memimpin dunia. Kalau ini fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin dunia. 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Di fase kelima nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan kembali memimpin seluruh dunia 100%. Allahu Akbar. Nah, di sini di fase kelima, di fase kelima, di fase keempat. Di fase keempat dan ini fase kelima ya. Paham sampai di sini? Ada berapa fase tadi? Fase pertama, kedua, ketiga sudah selesai. Kita sekarang berada di fase keempat. Ini fase di mana umat Islam sedang tidak memimpin. Di masa ini kata Rasulullah kepemimpinan itu kepemimpinan kediktatoran. Ciri khasnya yang memimpin ini negeri Islam adalah orang-orang yang tidak mendukung kepada Islam. Kaum muslimin di sana di saat ini ditindas, disakiti. Ya, banyak cerita Nabi di sini. Ini terjadi segala macam. Puncaknya adalah Arab kembali menjadi jahiliyah, lalu meteor menabrak bumi, malah bukan dajjal dan seterusnya. Sampai sini paham? Nah, kaum muslimin, Rasulullah sesama bersabda, kalau ini hanya, jangan Bapak pikirin lama ya, fase kelima. Ternyata kasih antara 7 sampai dengan 9 tahun saja. Fase kelima ini, dunia bagaikan surga, Pak. Ternyata hanya 7 sampai 9 tahun antara ini. Sementara yang ini lebih kurang dengan 100 tahunan. Nah, berapa lama jarak dari start to finish? Ini hadis-hadisnya dhaif semua. Kita tidak bisa menjadikan sebagai akidah kita. Tidak juga bisa dijadikan sebagai hujah dan dalil. Minimal ada petunjuk dari Rasulullah. Hadis dhaif tetap perkataan Rasul. Masih masuk dalam hadis ahad. Bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu wajib ditolak. Kalau hadis dhaif, dia dijadikan pengetahuan tidak apa-apa. Tapi kalau dijadikan sumber akidah tidak. Dijadikan sumber dalil untuk masalah usul dan pokok tidak boleh. Tapi untuk diketahui sebagai ilmu boleh. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, saya singkat saja ya, dari riwayat Abu Daud, Rasulullah berkata umur umat Nabi Muhammad di satu hadis adalah 1400 tahun hitungan Hijriah. Ini hadis kelompok pertama, tapi ini dhaif jiddan ya, dhaif jiddan. Kemudian di hadis yang lain, ini Hasan Ghairi, masih dari Abu Daud, umur umat Nabi adalah 1500 tahun. 1500 tahun hitungan Hijriah. Ada dua kelompok hadis, 1400 Hijriah, 1500 Hijriah. Mana yang akan kita pegang? Maka ini domainnya para ulama. Di mana ulama lah yang berhak, ulama ahli hadis ya, yang berhak mendiskusikan hadis ini. Mayoritas ulama ahli hadis mengatakan umur umat Islam dari start ke finish, dari diutusnya Nabi Muhammad sampai habisnya seluruh orang Islam sedunia adalah antara 1400 ke 1500. Umat Islam sudah habis semuanya. Kita sekarang sudah berapa? 1444 Hijriah. Bahasa yang paling saya kagumi adalah bahasanya Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad sejak beliau diutus oleh Allah sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, dan itu adalah akhir keberadaan umat Nabi di muka bumi, adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tak akan lewat dari 1500. Tak akan lewat, jadi maksimal 1500. Ini pernyataan siapa? Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dari sini saja kita sudah wajib sebenarnya pada hari ini mengantisipasi. Tak lama lagi, kalau begitu saya harus menjadi manusia yang paling berprestasi mata Allah. Mumpung saya masih hidup, mumpung dunia masih ada, mumpung saya masih menjabat, mumpung saya masih ada duit, saya harus menjadi manusia yang paling berguna. Timbangan akhirat saya mesti yang paling berat. Harus begitu Pak. Kayak para sahabat gitu. Sahabat-sahabat itu yakin bahwa kiamat sudah sangat dekat. Walaupun ternyata tanda-tanda kiamat itu terjadi di masa mereka paling baru 5%. Tapi keyakinan mereka sudah mengantarkan mereka menjadi manusia terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Betul tidak? kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kamu manusia terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Saking yakinnya mereka dekat dengan kiamat, mereka menjadi manusia-manusia hebat, menjadi ahli politik, menjadi para pemimpin, menjadi para komandan-komandan perang, menjadi utusan dan para diplomat, menjadi pedagang-pedagang sukses. Lihat mereka, mereka genggam dunia, mereka kuasai dunia, tapi untuk melayani agama. Karena mereka yakin, mumpung saya masih hidup, saya harus berprestasi dengan apa yang Allah berikan pada saya. Prestasi dari mata Allah. Tapi itu pada akhirnya menjadikan mereka luar biasa, kan? Saat ibadah lama, saat mereka berdagang serius dan mereka menjadi konglomerat, saat bertani, saat berternak, seolah mereka adalah para konglomerat yang tak terkalahkan. Saat mereka menjadi diplomat, menjadi ahli politik, menjadi pemimpin, saat mereka jadi apa saja, semuanya mereka lakukan dan mereka geluti dengan terhebat. Sementara mereka menegakkan agama dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, umat Islam hari ini kasihan. Ketika dia menjabat, lupa dia untuk apa jabatannya itu. Hah? Tapi ketika jabatannya sudah hilang, dia sudah pensiun, baru giginya tajam, baru suaranya mengaum dengan sangat keras. Saat itu dia sudah tidak lagi didengarkan orang. Hah? Lihat, seseorang ketika kaya dia lupa, tapi setelah dia miskin baru dia berandai-andai. Biasa pak, orang kalau udah buta matanya baru berharap dia bisa melek supaya bisa baca Quran. Hah? Supaya dia berharap bisa baca buku-buku dan kitab, supaya dia bisa jalan ke masjid, itu harapannya. Tapi dulu ketika matanya masih blok, matanya masih bisa melihat dengan terang, telinganya masih nyanyi, otaknya masih oke, kakinya masih bisa berjalan dengan lincah, dia lupa masjid, dia lupa majelis-majelis ilmu dan sebagainya. Hadirin wal hadirat, dah dekat ya. Ini dah dekat atau masih lama? Dah dekat. Lalu saya menyampaikan nasihat ini pada Bapak Ibu bukan membuat Bapak Ibu untuk ketakutan. Lihat, ada orang yang kirim WA ke saya 5 hari yang lalu kalau gak salah. Waktu itu saya sedang ada di Riau. Apa ini? Saya pikir tisu. Ada yang kirim WA. Apa katanya? Pak Ustadz, saya gara-gara sangat percaya bahwa kiamat sudah sangat dekat, lalu saya minta resign muda dari PNS. Akhirnya sekarang saya menderita. Saya tidak bisa lagi bayar uang kontrakan rumah 1 tahun 7 juta. Saya katakan, antum dengar ceramahnya siapa? Kalau dengar ceramah saya, pasti ujungnya saya semangati kaum muslimin untuk menggenggam dunia, tapi pakai untuk membela agama. Di situ ujung pengajian saya. Enggak pernah saya ngajak kaum muslimin, ayo rame-rame pensiun dini. Ada saya ngajak gitu. Justru finishing pengajian saya, selalu nih saya ngajak kaum muslimin, Bapak Ibu tiru Rasulullah ya. Rasulullah berkata, dan ini juga malam ini saya sampaikan hal yang sama ya. Rasulullah berkata, andai kata besok kiamat terjadi, hari ini masih ada satu biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanamkan. Tanam hari ini, kata Nabi. Besok udah mau kiamat, masih ada satu biji kurma di tangan. Jangan dibuang, tanam. Maksud Nabi itu apa? Kan kalau ditanam hari ini, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah, betul? Tapi Nabi tetap suruh tanam, padahal besok udah pasti kiamat. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Optimisme itu tetap dibangun kaum muslimin. Walaupun udah dekat banget ini, kalau dengarkan kisah dan cerita kita dari awal tadi, udah dekat sekali, betul ya? Apa yang kira-kira bisa kita lakukan hari ini, walaupun buahnya mungkin 10-20 tahun yang akan datang, lakukan hari ini. Buat hari ini. Masalah nanti ada waktu, alhamdulillah. Gak ada waktu, saya sudah berniat yang hasanah, niat yang baik, kan begitu. Masalah wujud gak wujud, saya sudah menang di niat yang baik. Wahai Bapak Ibu, kayak gitu seharusnya. Hari ini saya baru bangun masjid, atau hari ini saya nabung untuk haji. Kapan hajinya? 2035. Saya orang sederhana, kemampuan saya, ekonomi saya menengah banget gitu ya. Udahlah, mulai nabung dulu, daftar dulu, nyicil. Sampai nggak sampai itu nanti Allah yang akan menyempurnakan pahala kita. Kalau sampai, alhamdulillah. Nggak sampai, karena udah keburu terjadi ini, Allah anggap kita sudah haji. Betul tidak? Begitu, kan begitu ilmu anunya pak. Tanam hari ini walaupun besok kiamat. Maknanya apa? apa? Lakukan sekarang. Walaupun sudah sangat dekat sekali terjadinya kehancuran semesta. Saya ingin, Bapak Ibu, bersemangat betul sejak muda. Saya ingin punya anak-anak ke depan mereka 2-3 kali lipat lebih bagus daripada bapaknya. Lebih ulama daripada bapaknya. Lahir Buya-Buya Hamka yang bangga. Lahir Buya M. Nasir yang baru dan sebagainya. Lahir ulama-ulama dunia. Inginnya seperti itu, kaum muslimin. Lalu di tahun 2007 saya mulai tersentak untuk membongkar kajian akhir zaman. 2007 setelah saya pulang dari Timur Tengah, setelah saya menamatkan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari dengan ulama ahli hadis dunia dari Sudan, sampai saya dapat sanad, Pak. Dari situ saya tercengang melihat ada hadis fitnah akhir zaman, ternyata semuanya cocok di zaman kita. Saya tanyakan pada beliau, Syekh, kayaknya ada hadis fitnah akhir zaman ini kayaknya di zaman kita semua nih, Syekh. Apakah zaman ini betul yang dimaksud atau ada zaman berikutnya lagi setelah kita? Kata Syekh, kalau bukan zaman kita ini sekarang ini, maka zaman yang mana lagi? Sejak itu hati saya semakin kuat untuk membahas tentang kajian akhir zaman, sampai umat terlanjur memberikan gelar ustaz. Gitu. Walaupun begitu, wahai kaum muslimin, produktivitas saya tetap tinggi. Saya tetap mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah. Mulai dari PAUD, TPA, TK, SDIT, Kutab Al-Hufaz, ya, sampai ke peratingkat pendidikan pesantren tingkat menengah dan pondok pesantren mulazamah tingkat SMU. Saya dirikan, Pak, kaum muslimin, di saya sendiri juga. Produktivitas saya enggak tanggung-tanggung. Tiap tahun muncul anak satu. Anak kandung 20 orang baru. 11 laki-laki, 9 perempuan. Alhamdulillah, 6-nya sudah ke Timur Tengah sekarang. Niat saya mereka jadi ulama. Lebih bagus daripada bapaknya. Itu niat saya. Sementara yang paling kecil baru berumur 5 bulan. Maksudnya apa? Saya sedang ngamalkan hadis Nabi itu. Walaupun udah deket banget, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Walaupun manfaatnya 20-30 tahun yang akan datang, buat hari ini. Jadi dalam artian yang luas ya, bukan hanya banyak anak aja. Dalam artian yang seluas-luas, seluas-luasnya. Kita juga begitu. Jangan keluar dari habis pengajian ini, bahunya pada lemas semua. Jalan tak sesuh, kakinya di lantai. Bada, baju, pulanglah lamih mudiko. Lada kek, iya, maik. Tiba ada semangat iduik lain. Si bapak panggil anaknya yang udah mau tahun akhir di SMU, dia udah ngam pengajian dari itu, lepas. Ada kek kiamat kan, ada kek apa? Tukar kuliah jual, enggak lepas. Jangan begitu kaum muslimin. Jadi tetap lanjutkan hal-hal yang sifatnya positif, jangan dilepas. Nah, saya selalu tinggalkan pesan ini. Bahkan di depan Pak Riamizat Iyacudu ketika masih menjabat sebagai apa? Menteri Pertahanan Republik Indonesia, saya diundang ke kantornya. Ada perwira tinggi jenderal-jenderal itu duduk dengarkan kajian saya. Saya sampaikan pada mereka, tetap saya katakan jangan lepaskan jabatan. Mumpung masih jabat, pakai dia untuk apa yang bermanfaat buat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, anak-anak muda, habis dengar ceramah ini jangan bilang, aduh, awal tahun baru saya udah nikah nih. Ini udah dekat kiamat. Sudah kirim surat nikah di pending. Lanjutkan di dalam surga saja nanti. Bismillah. Salah itu. Seharusnya dengarkan kajian macam ini dari bulan Januari, awal Desember kita lanjut. Mestinya kayak gitu. Suami juga colek bini. Dek, udah dengar tuh, udah. Jadi gimana, Dek? Anak kita baru 2 nih. Tambah, Bang. Oke. Okay. Nah, gitu. Baru anak kita harus jadi anak-anak keren ya, Dek ya. Menjadi pewaris-pewaris Nabi. Benar, Bang. Gitu. Saya harapkan semangat kita tuh kayak gitu, Bapak Ibu. Ya. Yang punya jabatan jangan sampai berhenti sampai di sini. Pak, Pak Wakil Bupati, jangan sampai niatnya udah kiamat, Bang. Salahlah siku-siku salah. Jangan, Pak. Lanjut. Lanjut kalau Allah kasih izin, Pak Bupati. Lanjut izin gubernur, lanjut izin. Tapi gunakan tuh agama. Untuk nolong agama, setuju tidak? Setuju. Kalau setuju, besok beliau naik jadi bupati, dukung, tapi syaratnya tuh agama, Pak. Beliau tadi udah bilang, tahfiz Quran di kita, Masya Allah, udah begini. Besok ini lebih hebat daripada itu. Ya, kita minta para pejabat-pejabat kita, yang Pak Camat, yang Pak Wali Negari, kita minta para pejabat kita tanpa terkecuali di sini, termasuk yang mendengarkan di media kita ini. Siapapun kalian, kita semua di akhir zaman, ayo saling berlomba-lomba menjadi manusia yang paling berprestasi di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Wahai saudara-saudari, bapak ibu sekalian, mari berlomba-lomba beramal saleh dan sudahi stop amal salah.